الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid Kisah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'ani rahimahullahu taala. Qala al-Malik rahimahullahu taala wa lahumma عن زيد ابن خالد الجهني حديث داري صحابة زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على أثر السماء كانت من الليل. Zaid bin Khalid al-Juhani rahimahullah radhiyallahu anhu berkata, kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu salat subuh di daerah Hudaybiyah. Yang ma'ruf yang terkenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Ala asari sama'in. Tatkala itu tanah terkena bekas hujan yang turun dari langit. Kanat minalail pada malam itu. Fala mansarafa akbala ala nasi faqal. Maka tatkala salat subuh telah selesai, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada manusia, kepada para sahabat. Faqala dengan bersabda, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Apakah kalian mengetahui apa yang Rabb kalian telah berfirman, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Lalu maka para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Allah SWT berfirman, Di waktu pagi ada seorang hambaku yang beriman. Dan ada yang kafir. Fa'amma man qala mutilna bi fadlillahi wa rahmatih wa dzalika mu'minun bi wa kafirun bil qawqat. Adapun orang yang mengatakan mutilna bi fadlillahi wa rahmatih, kami telah diturunkan hujan berkat keutamaan Allah dan berkat rahmat Allah SWT, maka orang ini adalah orang yang beriman kepadaku, yaitu beriman kepada Allah SWT dan telah kafir mengingkari terhadap bintang-bintang, yaitu mengingkari bahwasanya hujan itu diturunkan karena bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi naw'in kaza wa kaza fa dzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Adapun orang yang mengatakan kami telah diturunkan hujan karena sebab bintang ini, bintang itu yang muncul, maka dia telah kafir terhadapku, kafir terhadap Allah SWT dan telah beriman kepada bintang-bintang. Rawi Bukhari wa Muslim, riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Masyarakat muslim rahimahumullah, yang dimaksud dengan kafir terhadap Allah SWT di sana adalah kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya Allah SWT yang menurunkan hujan. Namun mereka mengingkari bahwasanya hujan tersebut disebabkan karena munculnya bintang-bintang ini dan itu. Maka dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan di mana akan turun? Maka inilah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali-kali bintang ini tidak ada peran sedikit pun terhadap turunnya hujan. Qala Syarih rahimahullah taala syarhul ijmali, keterangan secara global dalam hadis tersebut. Yuhbiruna Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu fi hadha hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim shalat al-fajr fi ardh al-Habasyah fi ardh al-Hudaybiyah. Seorang sahabat yang bernama Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu telah mengabarkan kepada kita di dalam hadis yang mulia ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat, yaitu salat fajar atau salat subuh di daerah Hudaybiyah. Wa kanat salatuhu fi ardin qad balaghal maqam, dan tanah yang mereka buat sholat ternyata tanah tersebut telah basah karena bekas hujan-hujan yang turun di malam itu. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min salatihi wa aqbala 'ala an-nas bi wajhihi arada an yusawwika as-sahaba ila khair. وَيَسْتَشِيرُ رَغْبَتَهُمْ إِلَى الْعِلْمِ. Maka tatkala Rasulullah SAW menyelesaikan salat subuh tersebut, bersegera Rasulullah SAW menghadap kepada manusia, kepada para sahabat, dengan menghadapkan wajahnya, yaitu dengan tujuan untuk menyampaikan berita yang baik kepada para sahabat dan untuk membimbing para sahabat, yaitu dengan ilmu, agar semangat di dalam menerima ilmu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Hal ta'lamuna madza qala rabbukum?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kalian mengetahui apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian?" فَأَحْسَنُ الْأَدَبَ مَعَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَفَوَّضُ الْعِلْمَ إِلَى أَهْلِهِ. Maka tatkala ditanya para sahabat dengan pertanyaan yang demikian, maka mereka, para sahabat, bersikap beradab dengan baik kepada Allah SWT dan Rasulnya, karena ditanya tentang permasalahan ilmu. Dan tak kala para sahabat belum mengetahui tentang ilmunya, maka mereka menyerahkan ilmu tersebut kepada ahlinya, yaitu bahwasanya ilmu tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ilmu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini termasuk dari adab tatkala ditanya kemudian dia tidak mengetahui. Adapun sekarang tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada, sudah tidak bersama kita, maka tatkala kita ditanya tentang ilmu kemudian kita tidak mengetahui, maka kita cukup menjawab, "Wallahu a'lam." Wallahu a'lam. Allah yang paling mengetahui. فأخبرهم أن الله أوحى إليه بأن الناس قد انقسموا عقب هذا المطر إلى قسمين. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya manusia terbagi menjadi dua disebabkan karena turunnya hujan di malam hari, yaitu antara syakirun wa kafir, antara hamba Allah yang bersyukur dan ada juga hamba Allah yang kafir, ingkar. Faman nasabal matar ila fadlillahi faqad syakara nikmatallah. Maka barang siapa yang menisbahkan, menyandarkan hujan tersebut dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasabal matara ilal kawkab faqad kafara bi nikmatillah. Dan barang siapa yang menisbahkan, menyandarkan turunnya hujan tersebut karena bintang-bintang tertentu, sungguh dia telah kufur, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala syarahullah ta'ala al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut, di antaranya al-ulang yang pertama, istihbabu insirafil imam ba'da taslimi wa tawajjuh ila makmumin. Faedah yang pertama, disunahkan agar imam setelah salam ini menghadapkan wajahnya kepada para makmum. Disunahkan imam setelah selesai sholat, setelah salam, untuk menghadapkan wajahnya kepada para makmum. Dan di antaranya faedahnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ilmu, untuk menyampaikan ilmu. Dan di kesempatan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk mengetahui hal ihwal para sahabat. Antara orang yang hadir dan orang-orang yang gaib. Sehingga ini termasuk bentuk kepedulian seorang imam, seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Sehingga misalnya seorang imam kemudian tidak mendapati rohnya atau rakyatnya, atau seorang imam tidak mendapati seorang makmum yang biasa sholat, maka dari sini dia bisa mengecek bentuk apa kepedulian sesama saudaranya. Mungkin sedang sakit, atau bahkan sedang sakit, atau sedang tertimpa musibah dan sebagainya. Asalnya istihbab tashwif ila ilmi. Bistijab. Yaitu disunahkan, dianjurkan di dalam metode penyampaian ilmu ini dengan uslub atau metode istijwab, yaitu dengan soal jawab, yang satu melemparkan pertanyaan, yang satu menjawab. Dan metode ini tentunya lebih mengena daripada hanya sekedar memberitakan suatu berita. Karena seorang yang ditanya tentunya akan mengambil perhatian kepada sesuatu yang akan ditanyakan, yang ditanyakan. Sehingga bentuk pertanyaan sendirinya akan apa, menarik perhatian, bahkan menggugah pikiran seseorang untuk perhatian dan untuk berusaha menjawab pertanyaan. Dan tatkala seseorang yang ditanya tidak mengetahui, tentunya apa? Tentunya dia butuh, merasa butuh sebenarnya jawabannya apa sih? Ini apa? Membuat seorang itu termotivasi, ingin tahu jawabannya. Sehingga tatkala telah dijawab, maka jawabannya akan selalu apa? Mengena dan selalu menempel. Akan selalu ingat-ingat terus. Dahulu Rasulullah SAW pernah bertanya kepada kami, ya, tentang ini dan itu. Dibanding hanya sekedar berita saja. Maka soal jawab, metode soal jawab ini termasuk dari uslub yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang otomatis uslub di dalam metode pengajaran Islam. Asalita isbatu sifatul qawli lillah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ditetapkannya adanya sifat al-qawl, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang berbicara. Kapan saja Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dan apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala bicarakan, maka semuanya di bawah masyiah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bukan zat yang bisu, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara zaman dulu saja, tatkala Al-Quran turun. Sekarang sudah enggak berbicara lagi. Siapa bilang? Bahkan Allah SWT berbicara kapan saja Allah SWT mau. Banyak di dalam hadis sahih yang menerangkan bahwasanya seseorang yang membaca surat Al-Fatihah, maka satu ayat demi ayat dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT berbicara setiap saat. Dan kapan saja Allah SWT berkandar. Sehingga Allah SWT bukan zat yang bisu. Ar-Rabi'ah husnul adab mas'ul amma la ya'lam. Yaitu adab yang bagus yang dicontohkan oleh para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu tatkala mereka ditanya tentang perkara-perkara yang mereka tidak ketahui, itu dengan jawaban Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Atau dengan jawaban tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada, dengan kita maka cukup dengan jawaban Allahu a'lam, atau jawaban lain la adri, aku tidak tahu, itu sudah cukup. Sehingga jawaban aku tidak tahu ini lebih selamat. Dari seseorang yang dia sebenarnya tidak tahu tapi dia menjawab. Maka seseorang yang tidak tahu kemudian menjawab, maka ini berbahaya. Bisa terjatuh ke dalam alqaul ala Allah bila ilmin, berkata-kata dengan mengatasnamakan Allah SWT padahal dia tidak tahu, berbahaya. Sehingga orang yang ditanya kemudian tidak tahu ini adalah suatu kebagusan, kebaikan, jujur, suatu kejujuran. Tidak usah memberat-beratkan dirinya. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Sehingga lebih selamat dari kesalahan. Dan lebih apa? Lebih meringankan beban dirinya. Daripada tatkala dia menjawab, sebenarnya tidak tahu, kemudian dia jawab. Sehingga jawaban yang tidak berlandaskan ilmu ini sangat berbahaya. Dan seseorang yang tatkala ditanya kemudian dia mengatakan tidak tahu, ini bukan orang yang tercela. Bukan orang yang tercela. Karena memang tidak tahu. Sehingga ini termasuk dari adab. Dan kalau orang ditanya kemudian tidak mengetahui. Dan tentunya ketidaktahuan tersebut mendorong dirinya untuk apa? Untuk mengetahui. Sehingga Allah SWT setelah dia tidak tahu jawabannya, fas'al ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kalian kepada ahlu zikri, ahlu ilmi, kepada orang alim, jika kalian tidak mengetahui. Sehingga tatkala kita bertanya tentang suatu ilmu, maka kita bertanya kepada ahlinya, ilmu agama, kepada para ulama, ahlus sunnah wal jamaah. Ditanya tentang ilmu ini dan itu, maka diserahkan kepada ahlinya. Apa misal tahrimul kufri bin ni'am? Yang kelima, haramnya mengkufuri nikmat-nikmat. Termasuk menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang, makanya ada kufur nikmat. Seseorang petani yang sukses panennya hari ini lemu-lemu jauh dari hama, maka jangan lupa bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kepada Dewi Sri. Siapa Dewi Sri? Karena siapa yang menumbuhkan padi-padi, yang memelihara tanaman dari kerusakan? Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak patut untuk bersyukur kepada mereka, orang-orang yang tidak jelas keberadaannya. Bersyukur yang hanya kepada Allah SWT saja. Dengan ucapan dan perbuatan, dengan ucapan kita banyak membaca hamdalah, dengan perbuatan dengan apa? Dengan menyalurkan apa yang menjadi kewajiban mereka. Kalau sampai lebih dari 5 wasat, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Ini adalah cara bersyukur yang syar'i. Sawahnya dialiri atau tak ada hujan, ini perlu dikaji di dalam kita fikih. Oh, sawah saya dialiri nih, harus dengan diesel atau dengan disedot dengan listrik. Sehingga apa? Dikeluarkan 1/20 dari panenan. 1/20-nya untuk zakat, diberikan kepada fakir miskin. Kalau semisal sawahnya tak ada hujan atau airnya gratis, dapat pengairan terus dari sungai atau dari danau atau yang lainnya, gratis, tidak perlu biaya dan tidak perlu tenaga, maka dikeluarkan zakatnya 1/10. Ini adalah nikmat, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sadisan isbat sifatir rahman lillah. Yang keenam, ditetapkan adanya sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah semata rahmat, dan zat yang memiliki rahmat, kasih sayang kepada seluruh hambanya, baik itu orang kafir maupun orang mukminnya. Rahmat yang umum Allah semata berikan seluruh makhluk rezekinya, diberikan fasilitas kehidupannya di dunianya, baik itu yang kafir sekalipun. Dan rahmat Allah SWT yang khusus diberikan kepada orang mukmin, diberikan rahmat keimanan, rahmat ilmu, rahmat meniti jalan kebenaran, rahmat hidayah Maka ini adalah rahmat yang khusus diberikan kepada orang-orang mukmin. Sehingga apa? Rahmat yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. As-sabian isbatun ni'mati ila ghairillah kufrun biha. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah, ini bentuk kekufuran. Pengingkaran nikmat Allah Subhanahu wa taala. As-sabina tahrimu qaulul insani mutirna bina inkara. Yang kedelapan, haramnya seseorang mengatakan kami telah diturunkan hujan karena munculnya bintang ini dan itu. Atau seseorang menyatakan kami telah diturunkan hujan karena pertolongan wali ini atau wali itu. Karena bantuan syekh ini dan itu. Maka yang seperti ini perkataan yang haram, bentuk kesyirikan, mempersatukan Allah SWT dengan makhluknya, waliknya itu juga. Karena para wali tidak bisa menurunkan hujan, tidak bisa memberikan rezeki. Wali adalah termasuk makhluk-makhluk Allah SWT. Kemampuannya terbatas. Makhluk adalah lemah. Sedangkan Allah SWT zat yang maha perkasa. Makhluk adalah fakir. Butuh terhadap Allah SWT, sedangkan Allah SWT zat yang maha ghani, kaya. Maka tidak sepantasnya nikmat-nikmat yang turun terlebih-lebih dari langit. Seperti hujan, tidak sepantasnya disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul hadis ilal bab, kesan hadis ini terhadap bab. Isudatul hadis ala anna nisbatal matar ila anwa kufrun. Di mana hadis ini menunjukkan bahwasanya penisbatan, penyandaran hujan kepada bintang-bintang atau munculnya bintang-bintang, maka ini bentuk kekufuran. Bentuk kekufuran. Dan tentu saja bukan hanya bintang saja. Segala sesuatu yang disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya sebagai semisal saja. Munasabatul hadis li tauhid, kesan hadis ini terhadap tauhid. Aisyah tabar hadis man nasabal matar ila anwa kafiran. Di annahu nasabah ni'matah wahiyya al-matar ila ghairilai fa'asyraka ma'u ghairahu. Di mana hadis ini menilai barang siapa yang menisbahkan, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang, maka ini ternilai sebagai kekafiran, keingkaran terhadap nikmat. Yaitu menisbahkan nikmat, yaitu hujan kepada selain Allah SWT. Maka ini bentuk mempersekutukan Allah SWT dengan makhluknya. Thank you. sehingga tidak pantas kita sebagai seorang muslim menyandarkan sesuatu kepada dewa-dewa, dewa ini, dewa itu. Itu adalah keyakinan orang-orang Hindu atau Buddha. Tidak ada dewa-dewa. Karena yang mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Dewa-dewanya sebatas cerita-cerita. Itu menggelincir manusia jatuh ke dalam kesyirikan. Wallahu ta'ala bismillah barakallahu fikum sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam salim wa alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.